sukarep oblong putih. Sepanjang jalan Joni berdandan, sepanjang jalan Joni berdandan. Dengan hati susah, Nani pulang kuliah. Ia gemas jalanan macet dan badan letih. Sepanjang jalan Nani gemeteran, sepanjang jalan Nani penasaran. Di terminal bis kota keduanya bertemu. Halo manis, aku Joni mau menemanimu. Tanpa si Joni segala kecantikan sia-sia. Tanpa si Joni untuk apa dandan tiap hari? Sesudah merasa payah, Nani pun mari Joni kita bicara di restoran sana. Namaku Nani, jiwaku terbelah, mataku basah. Bisakah kita saling berteru terang? Katakan Nani, jangan sangsi akan Joni. Kamu bertambah manis, kamulah idam-idamanku. Dengarlah Joni, aku kehilangan Tony. Kau ini aku Joni, jadilah papi si cabang bayi. Dengan hati susah Joni keluar restoran. Celana blue jeans, sepatu karet oblong putih. Sepanjang jalan Joni gerundelan, sepanjang jalan